Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين dan juga para pendengar radio muslim di mana saja berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Sahih Bukhari, dan kita pada kesempatan kali ini akan membuka bab baru masih dengan Kitabul Ilmi setelah menyelesaikan bab yang berkenaan dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabat kecilnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji bab yang berjudul Babu Mata Yasihu Sima'us Saghiri. Babu Mata Yasihu Sima'us Saghiri. Bab mengenai kapan diperbolehkan bagi anak untuk mendengarkan hadis. Kapan diperbolehkan, dibenarkan bagi seorang anak untuk mendengar hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu ada dua sighah, ada dua bentuk ketika meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah ketika tahammul, sighatu tahammul, yaitu ketika menerima hadis. Seorang murid mendengar dari gurunya sebuah hadis, maka itu disebut sighah tahammul, mendengar riwayat hadis. Kemudian yang kedua adalah sighatul ada, menyampaikan riwayat hadis, mendengar atau menerima hadis. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan hadis. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya ketika menyampaikan hadis atau sighatul ada, maka disyaratkan bagi seorang rawi dia harus mempunyai sifat al-adlu atau adalah. Seorang rawi hadis ketika hendak menyampaikan hadis, maka disyaratkan kepadanya salah satu di antara syarat yang harus disifatinya adalah al-adalah atau al-adlu. Al-adalah maknanya yang pertama dia adalah seorang yang aqil, seorang yang berakal. Kemudian kedua dia adalah seorang yang baligh, sudah baligh. Jadi baligh ini tandanya ada tiga macam. Yang pertama adalah ihtilam atau biasa kita sebut dengan mimpi basah. Yang kedua adalah ketika seorang sudah sampai pada umur 15 tahun. Kalau sampai pada umur 15 tahun dia belum juga mimpi basah atau ihtilam, maka secara umur dia sudah dikatakan sebagai seorang baligh. Kalau juga dua ini tidak ada, maka yang ketiga adalah apa? Tumbuhnya hulu kemaluan. Maka ini tanda yang ketiga dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sudah balik. Ya. Kemudian sifat adalah yang ketiga adalah muslim. Jadi seorang gila itu riwayat hadisnya tidak bisa diterima. Seorang yang belum balik maka riwayat hadisnya juga tidak bisa diterima. Atau seorang kafir ketika meriwayatkan hadis maka hadisnya juga tidak bisa diterima. Dia harus seorang akil, seorang yang sudah balik, dan dia adalah seorang muslim. Kemudian sifat yang ketiga adalah ghairu fasiqin, bukan seorang yang fasik. Yang dimaksud bukan seorang fasik adalah apa? Selamat dari dosa-dosa besar dan menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil. Ghairu fasik. Maksudnya apa? Dia adalah seorang yang selamat dari dosa-dosa besar dan menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil. Kemudian yang kelima adalah salahamah min khawarim al-muru'ah, selamat dari hal-hal yang bisa merusakkan kehormatannya. Ini biasanya berkaitan dengan masalah adat istiadat ya, yang ada di masyarakat tersebut. Seperti contohnya, nah, salah satu imam Abu Hatim Ar-Razi itu mendhaifkan seorang rawi gara-gara apa? Dia melihat rawi ini minum dalam keadaan berdiri. Nah, mungkin ini masuk pada bab tadi ya. Tapi ini adalah suatu yang ketika dilakukan oleh seorang rawi ini bisa menjatuhkan riwayatnya. Atau kemudian seperti apa yang dilakukan Imam Syu'bah, bahwa beliau mendhaifkan seorang rawi gara-gara apa? Rawi ini menaiki kuda betina Hisan. Ini dhaifkan hadisnya. Karena kebiasaan orang Arab itu jarang yang naik kuda betina. Yang mereka naikkan adalah kuda apa? Kuda jantan. Ya. Seperti contohnya rawi yang lain dhaifkan gara-gara apa? Gara-gara dia berjalan di jalan tidak memakai penutup kepala. Hasir ra'as kalau dalam istilah bahasa. Hasir ra'as. Jadi tanpa penutup kepala seorang rawi bisa dhaifkan. Karena pada saat itu alamat atau tanda-tanda seorang alim, seorang ahli hadis adalah apa? Pakai imamah. Kalau di kita tempat kita ini bukan suatu hal yang lazim ya. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu hal ini juga satu yang kelaziman. Ya. Oleh sebab itu yang berkaitan dengan masalah khawarim ru'ah, ini yang berkaitan dengan masalah kehormatan adat istiadat. Ini berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak sama. Ini syarat-syarat apabila menyampaikan hadis. Tapi apakah ini juga berlaku ketika seorang menerima hadis? Menerima hadis. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berlaku. Nah, seperti Imam Yahya bin Na'im mengatakan minimal seorang ketika menerima hadis umurnya 15 tahun. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih dan seterusnya. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah taala termasuk di antara para ulama yang tidak mensyaratkan hal itu. Menurut beliau bahwa ketika seorang menerima hadis yang penting bagi dia apa? Dia itu apa? Kalau dalam istilah al-hadis itu mumayyiz. Mumayyiz, apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Yang dimaksud mumayyiz adalah apa? Fahmul khitab waradul jawab. Fahmul khitab waradul jawab. Dia memahami orang berbicara dan mampu menjawab kalau ditanya. Memahami orang ketika berbicara dan mampu menjawab ketika ditanya. Ini yang paling masyhur. Nah, yang jelas seorang rawi diterima hadisnya. Ketika dia mendengar hadis, pada saat ketika dia sampai pada apa? Sin tamyiz, mumayyiz tadi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa seorang rawi itu diperbolehkan menerima hadis ketika dia bisa membedakan apa yang disebut dengan bakar dan apa yang disebut dengan apa? Hisan. Bedakan antara kuda dengan sapi. Kalau bisa membedakan maka hadisnya nah, seperti itulah. Ini pendapat di antara beberapa ulama. Ya. Baik, kita langsung pada hadis yang ada di depan kita. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Waisin. Qala haddatsani Malik ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Udbata an Abdullah ibn Abbas qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahastu al-ihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina ila ghairi jidarin fa marartu bayna yaday ba'di saffi wa arsaltu atan tarta'u wa dakhaltu fi saffi falam yunkar dhalika alayya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ismail ibn Abi Waisin. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Malik, Imam Malik bin Anas Ali bin Syihab bin Muhammad bin Muslim ibn Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Udbah an Abdullah ibn Abbas qal, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aqbaltu raqiban ala himarin atanin, aku datang dengan naik seekor himar atanin, betina, untuk membedakan antara keledai betina dan keledai jantan. Maka dikatakan di sini apa, aku datang naik di atas keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastu al-ihtilam, dan aku pada hari itu telah mendekati apa, masa ihtilam. Maksudnya apa? Balik. Sudah dekat waktu balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina ila ghairi jidarin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap ke tembok. Allah alam yang dimaksud di sini apa? Tidak menghadap ke sutrah. Tidak ada sesuatu yang ada di depan beliau, baik tembok ataupun yang lainnya. Fa marartu baina yaday ba'di as-saff, maka aku melewati di depan sebagian saf. Fa arsaltu al-atana tarta'u, dan aku lepaskan keledai tadi untuk makan, begitu ya, di mencari makan. Fa dakhaltu fi saf, kemudian aku masuk ke saf. Falam yungkar dzalika alayya, dan tidak ada yang mengingkari aku atas perbuatanku ini. Ini ya. Jadi hadis ini menceritakan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum pada saat beliau masih belum balig. Ya, masih belum balig. Tapi ketika menyampaikan hadis ini bukan pada saat itu. Ketika menyampaikan hadis ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu pada saat itu beliau sudah balik. Hanya kejadian ini terjadi pada saat apa? Beliau belum balik, yaitu mendekati pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau berumur 13 tahun ya. Nah, pada saat beliau meninggal, sahabat Abdullah bin Abbas ini berumur 13 tahun. Jadi belum balik. Tapi ketika meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, beliau tentunya sudah balik. Ya. Jadi syahid daripada hadis ini, bahwasanya beliau menyampaikan hadis ini dan menceritakan tentang hadis ini pada saat beliau belum balik, kemudian disampaikan setelah beliau balik, begitu. Ya. Adapun hadis ini kaitannya dengan bab yang sedang kita kaji, bahwasanya para ulama yang pertama ini membolehkan, nanti insya Allah ada beberapa faedah ini memberikan apa beberapa faedah tentang hadis ini, tapi salah satunya adalah apa, para ulama membolehkan melewati saf. Nah, di antara saf-saf yang ada pada waktu sholat jamaah, apabila di sana imam, ya, ini dibedakan antara imam yang sholat di masjid dan imam yang sholat di fadha, di tanah lapang. Ya. Kalau di masjid jelas ada sutrohnya, ada satu yang berada di depannya. Ya. Adapun di lapangan, sebagian para ulama mengatakan kalau dirasakan aman dari orang lewat di depannya, maka tidak perlu menggunakan apa? Sutroh. Ya. Apabila dirasa aman, apabila sholatnya di lapangan ya, berjamaah, apabila dirasa aman dari orang yang melewati depan imam, maka tidak perlu menggunakan sutroh. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada bedanya. Ya. Dan yang pertama yang boleh kan berdalil dengan hadis ini ya. Berdalil dengan hadis ini. Karena Nabi pada saat itu sholat di Mina, di tanah lapang, dan di depan beliau tidak ada sutrohnya. Tetapi di sana ada hadis. Ini fi'liyah ya ini. Ini perbuatan Nabi SAW. Di sana ada hadis qauliyah, ucapan Nabi SAW. Beliau bersabda, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutrah. Ini mohon maaf ini lahirnya ini sudah harus direparasi ini ya. Kalau ngomong terlalu panjang sedikit sudah. Ya. Jadi apabila ada pertentangan antara fi'il Nabi SAW dan qaul Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW dan ucapan Nabi SAW, maka yang didahulukan adalah apa? Qaulnya Nabi SAW, perintahnya. Ya, perintah Nabi SAW. Ini perintah. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutrah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan wajib ketika sholat menghadap sutrah. Baik di tanah lapang ataupun di dalam masjid. Ya begitu ya, nanti insya Allah kita akan bicara panjang tentang masalah sutrah ini pada bab faedahnya. Adapun tentang rawi-rawinya, rawi dalam riwayat ini ada 5, semuanya alhamdulillah telah kita sampaikan terjemah mereka, biografi mereka, seperti apa gurunya Imam Bukhari, Ismail Ibnu Abdillah, yang terkenal dengan apa, Ibnu Abi Waisin. Beliau ini adalah apa? Beliau adalah keponakannya Imam Malik. Anak laki-laki saudara perempuannya Imam Malik. Ya. Ismail bin Abdullah bin Abi Waisin. Nah, itu adalah keponakannya Imam Malik, meriwayatkan dari siapa? Dari pamannya. Imam Malik bin Anas. Kemudian Ibnu Syihab ma'ruf seorang tabi'i. Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Kemudian Utbah ma'ruf juga, ini salah satu di antara cucu apa sahabat. Kemudian yang terakhir adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sudah berkali-kali kita lewati nama beliau. Taib. Jadi disebutkan di dalam riwayat ini, akbal turaqiban ala himarin. Dalam riwayat Imam Muslim berbeda lafadznya ya. Fasara himaru baina yaday ba'd as-saff. Jadi dalam riwayat Bukhari, setelah sampai di saf tersebut, sahabat Abdullah bin Abbas turun dari himar kemudian melepaskan himarnya untuk mencari makan sendiri ya. Ya. Dan himar itu melewati saf ya. Melewati saf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaqta'u salat ahadikum salat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, memutuskan sholat salah seorang di antara tiga perkara. Al-kalbun, mar'atun, wal-himar. Kalb, anjing, kemudian wanita, dan himar, keledai. Sementara dalam hadis ini, keledai ini apa? Lewat saf para sahabat. Bagaimana menjamak antara hadis yang tadi memutuskan salat seorang di antara kalian, maksudnya apa? Kekhusyuan. Jadi sebagian para ulama mengatakan maknanya memutuskan kekhusyuan, sebagian yang ini mengatakan membatalkan salat. Membatalkan salat. Maka para ulama menjamak di antara dua hadis ini bahwa yang sahih adalah apa? Tidak maknanya memutuskan di sini, membatalkan sholat. Karena ada beberapa kisah seperti apa yang terjadi pada Nabi SAW sendiri. Ketika beliau sholat, di depannya siapa? Ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena ketiga perkara ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Maksudnya apa? Konsentrasinya. Apabila kita dapatkan, kita sholat kemudian tiba-tiba anjing atau kemudian seorang wanita atau kemudian anjing, dikhawatirkan akan mengganggu sholat kita, rasa takut dengan gangguan anjing ataupun wanita dan seterusnya. Maka makna di sini bukan artinya membatalkan sholat, tetapi apa? Mengurangi kekhusyuan dalam sholat kita. Oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan ada seseorang yang hendak melewati depan saf kita, baik kita sholat sendirian atau jadi imam, maka kita berusaha untuk menghalang-halanginya dengan kuat. Sebisa mungkin kita halang-halangi. Apalagi kalau kita jadi imam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat ada apa? Al-Bahimah. Anak kambing berusaha untuk lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung maju ke depan untuk menghindari kambing tersebut melewati apa? Depan saf beliau. Langsung maju ke depan sehingga apa? Kambing tersebut lewat belakang beliau. Itu kalau kita tidak mampu menghalanginya. Tapi kalau kemudian kita mampu untuk menghalanginya, fal yadra'u bimastata, maka dia harus menahannya dengan kuat selama dia mampu. Ya, ini ya. Dan dosa orang yang melewati depannya orang sholat ini, masya Allah. dalam satu hadis Rasulullah mengatakan lebih baik bagi dia untuk berdiri selama 40 tahun. Kira-kira mampu enggak di antara kita? Ya, oleh sebab itu berhati-hatilah. Nah, kalau kemudian kita dapatkan seorang, kadang banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang sunnah ini ya. Ini termasuk di antara sunnah mahjurah. Ketika sholat tanpa melihat atau meletakkan sesuatu di depannya. Sutra. Penghalang antara, jadi penghalang itu bentuknya apa saja bisa ya. Yang jelas tingginya minimalnya itu, jadi minimalnya satu darab ini ya, seperti ini ya. Satu apa ini? Satu hasa. Ya. Kalau biasanya itu, kalau zaman dahulu, meletakkan pelana unta atau pelana kuda di depan tempat sujudnya ya. Meletakkan itu, kemudian setelah itu baru dia sholat. Atau kemudian ada tembok, atau kemudian ada tiang, atau ada seseorang yang berdiri di depannya, ya kita pun bisa sholat menghadap ke orang ini. Karena terus terang kalau kita tidak ada sesuatu yang apa yang kita letakkan di depan kita, salah satu di antara hikmahnya ketika kita letakkan sesuatu di depan tempat sujud kita, itu konsentrasi kita, fokus kita ke arah itu ya, karena tempat sujud kita, sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sholat jangan pandangannya kemana-mana, kadang ke atas, kadang merem, kelihatannya khusyuk gitu ya. Bukan itu. Ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat itu apa pandangan kita ke tempat sujud kita. Ke tempat sujud kita. Ya seperti itu ya. Jadi di sini walaupun ini terdapat di Sahih Bukhari, tetapi makna daripada hadis ini bukan berarti kita diperbolehkan untuk sholat tanpa sutrah. Ya. Itu pun yang dibolehkan oleh para ulama apabila aman dari orang yang lewat di depan kita. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau di Masjidil Haram begitu banyak orang ya berdesak-desakan, tidak mungkin bagi kita kalau kita sholat, kadang kita sholat di depan kita ada orang sehingga kita tidak bisa rukuk. Ya. Biasanya kalau kita sedang tawaf langsung datang iqamat, sudah kita berdiri tempat itu. Ya. Tidak mungkin kita cari tempat lagi, enggak mungkin, terutama pada waktu kita tawaf ya. Atau pada waktu kita sholat, nah, sholat sunnah, orang tawaf di depan kita sehingga tempat kita dilalui orang yang sedang tawaf. Ya, kita sholat sunnah begitu, orang lewat di depan kita dan dia dalam keadaan apa? Sedang tawaf. Maka ya kembali kepada firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah SWT selama engkau mampu. Kalau kita bisa mencari tempat yang ada sutrahnya, kita menghadap ke tempat tersebut. Kalau enggak ya sudah, bismillah. Ya begitu, kalau kita bisa halangi, kita halangi. Kalau enggak ya bagaimana lagi? Ini bab darurah. Darurah tubihul mahdurah. Ya begitu ya. Ada faedah ya, yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah apa? Diperbolehkannya seorang anak mendengar hadis atau menerima hadis. Dalam masalah menerima hadis, maka batasan umur itu tidak disyaratkan di sini. Yang disyaratkan ketika menyampaikan hadis harus balik. Dan ini juga bagi apa? Bagi budak juga. Bagi budak, bagi orang kafir. Kalau dalam menyampaikan hadis, maka disyaratkan seorang muslim. Tapi ketika menerima hadis, ya, maka tidak disyaratkan dia adalah seorang yang muslim. Seperti kisahnya siapa? Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan menceritakan kisah yang terjadi pada saat dia kafir. Nah, tidak ada masalah. Nah, tapi ketika menyampaikan harus dalam keadaan muslim, begitu ya. Dan juga diperbolehkannya seorang anak kecil mengetahui sesuatu pada masa kecilnya, kemudian menyampaikan sesuatu tersebut pada saat dia sudah balik. Nah, diperbolehkan bagi anak kecil untuk menyampaikan ilmu yang dia ketahui pada masa kecilnya, dan dia menyampaikannya ketika sudah balik. Cuma juga ini diperuntukkan bagi orang fasik, bagi orang kafir, ya, orang fasik. Kemudian setelah itu bertobat dia, ya, mungkin dia menceritakan masa lalu dia sebagai pelajaran bagi orang-orang, bagi orang lain. Ya, dia menceritakan kejadian pada masa lalunya. Kemudian alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah kepada dia, kemudian bertobat, ya. Dan dia ceritakan pada masa setelah dia bertobat, itu boleh. Sebagaimana orang kafir, nah, ketika dia menceritakan pada masa kafirnya, kemudian disampaikan setelah dia berubah menjadi seorang muslim, ini boleh ya. Jadi yang ketiga adalah menimbang maslahah dan mafsadah. Jadi apabila datang maslahah sama mafsadah, dan maslahahnya lebih rajihah dibanding mafsadahnya, ya, maslahatnya itu lebih utama dibanding mafsadahnya, maka kita melakukan yang ada maslahahnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini. Jadi melewati Shaf dengan naik keledai, ini adalah mafsadah. Ini mafsadah. Tetapi maslahahnya ada di sini, yaitu apa? Masuk ke Shaf untuk kemudian mengikuti sholat berjamaah, ini maslahah. Mana yang harus kita dahulukan? Kita katakan yang lebih harus kita dahulukan adalah apa? Maslahahnya, yaitu apa? Ikut sholat bersama dengan jamaah. Ya, ini ya, ini dan ini kaidah ini, masya Allah ya, kalau antum bisa terapkan ya, seorang itu menimbang-nimbang. Nah, bukan masalah yang jelas-jelas nasnya sharih wadih ya, bukan. Dalam berapa perkara yang di situ ada kebaikannya dan ada keburukannya, dan dalilnya tidak sharih di situ. Nah, karena di dunia ini semuanya ada, yang namanya kebaikan mesti ada. Ya, contohnya ya jihad. Ya, jihad itu ada masalahnya, ada madarahnya, iya gak? Madarahnya apa? Ya, jelas kehilangan nyawa. Ya. Tapi masalahnya apa? Menjaga agama. Mana yang lebih dahulukan? Hilangnya nyawa atau menjaga agama? Menjaga agama lebih dahulukan. Sebagaimana khamr. Khamr itu ada masalahnya gak? Ada kebaikannya gak? Ada. Tapi kalau dibandingkan dengan kemudaratannya, mana yang lebih berat? Kemudaratannya. Masalahnya apa? Keuntungan harta dari menjualnya, dari membuatnya. Tapi mudaratnya apa? Merusak akal. Sementara agama datang untuk apa? Menjaga akal kita. Ya, sehingga apa? Dirujukkan yang lebih banyak masalahnya atau mudaratnya. Seperti ini bisa kita terapkan pada banyak hal dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang keempat, diperbolehkannya naik kendaraan ketika pergi untuk sholat jamaah. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian lewatnya himar atau kalau dia itu tidak memutuskan atau tidak membatalkan sholat. Ada pun hadis yang menyebutkan tentang apa? Tentang masalah ini, bahwa yang dimaksud adalah apa? Masalah apa? Kekhusyuan, mengurangi kekhusyuan sholat kita dengan adanya ini ya. Karena jelas ketika sholat itu seorang munajat Rabbnya, bermunajat kepada Rabbnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Sahnya sholat anak-anak ya. Sahnya sholat anak-anak ya. Ini terutama anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ya. Terus terang kalau kemudian anak yang berumur kurang dari 7 tahun ya, kalau orang tuanya hendak mengajak anaknya ke masjid dan sholat berjamaah dengannya, maka tolong diperhatikan ini sebagaimana fatwa dari salah seorang masyayikh, Syekh Muhammad Ibn Mukhtar As-Sangliti, apabila hendak mengajak anaknya umurnya kurang dari 7 tahun, maka dia harus menjaga toharah anak ini. Jangan sampai anaknya dibawa sudah tidak menutup aurat, dalam keadaan tidak berwudu, kemudian diletakkan di sampingnya di shaf bersama dengan jamaah yang lain. Ini termasuk memutuskan shaf sholat tersebut ya. Karena anak ini dianggap tidak ada. Karena yang pertama, mungkin dia tidak menutup auratnya. Kemudian yang kedua, mungkin tidak menjaga taharahnya. Oleh sebab itu, kalau hendak dibawa ke masjid, kalau umurnya kurang dari 7 tahun, ima diletakkan di belakang ya, sehingga tidak masuk dalam shaf barisan, atau kemudian dibawa masuk ke shaf barisan tapi dijaga wudunya. Dia cari wudu, kemudian setelah itu dibawa ke masjid. Kalau sudah berumur 7 tahun biasanya sudah paham ya. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'mur hum bis sholati wa hum abna sab'a. Perintahkanlah mereka untuk sholat dan mereka berumur 7 tahun. Karena perintah untuk mengerjakan sholat. Kalau anak-anak di bawah kurang dari 7 tahun belum ada perintah untuk mengerjakan sholat. Ya. Ini tolong diperhatikan ya. Nah, apabila kurang dari 7 tahun maka masalah taharahnya, masalah menutup auratnya dijaga. Kemudian faedah yang berikutnya adalah apabila suatu perbuatan dikerjakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya, maka ini biasanya disebut oleh para ulama dengan sunnah takririyah. Ini hujah ya. Sesuatu yang dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan ya, tindakan atau ucapan atau perbuatannya dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya, maka perbuatan ini atau ucapan inilah hujah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyetujui perbuatan atau ucapan yang mungkar. Kalau ada orang mengatakan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana menjawabnya? Ya. Kalau berkaitan dengan masalah ibadah tidak mungkin Rasulullah tidak tahu. Kalau berkaitan dengan masalah-masalah keduniawian ya mungkin. Tapi apabila perbuatan itu dilakukan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan diucapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh dikerjakan dan bukan perbuatan yang mungkar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengizinkan atau menyetujui perbuatan mungkar. Pasti beliau akan mengatakan sesuatu, melarangnya dan yang lainnya. Ya. Dan juga diperbolehkannya melepaskan kendaraan ya. Atau kalau sekarang ya motor, mobil dan semisalnya. Kalau zaman dahulu ya, kalau enggak unta ya keledai, kalau enggak keledai ya kuda begitu ya. Ya. Ini ya. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya host kalian. Terus terang ini lehernya sudah enggak kuat lagi ini kalau mau diteruskan. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan depan dan kita cukupkan pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.